dari nama Allah ini mengandung sifat rahmah. Mengandung sifat rahmah. Tetapi para ulama menyebutkan di samping kesamaan dalam dua nama tersebut bahwa Allah muttasifun bi sifatir rahmah, bersifat dengan sifat rahmat, juga ada perbedaan ya sesuai dengan kedudukan dari nama tersebut. Maka Ar-Rahman dzur rahmah al-wasi'ah, Allah yang penyayang, yang sifat penyayangnya ya sangatlah luas. Seperti firman Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku kata Allah luas, meliputi segala sesuatu. Ini rahmat Allah ya, Allah berikan kepada siapapun ya dari makhluknya ya, diberikan kepada siapapun ya dari orang muslim maupun orang kafir. Itulah rahmat Allah al-wasi'ah, yang luas. Adapun ar-rahim maksudnya adalah dzurrahmah al-wasilah, Allah zat yang memiliki sifat rahmah, yang rahmahnya yang khusus diberikan kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Itulah firman Allah, wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah penyayang, memberikan sifat kasihnya yang khusus kepada orang-orang yang beriman. Rahmah al-wasilah. Nah, maka ketiga nama Allah subhanahu wa ta'ala ini sangatlah tepat jika kita memulai dengannya setiap kegiatan kita. Itu makna bismillah, bismillahirrahmanirrahim, yang dengannya Syekh penulis Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala memulai kitabnya. Dan disebutkan dalam sebagian kitab, wabihi nasta'inu wa alaihi natawakkalu, dan hanya dengan Allah kita, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan dan kepada-Nya kita berserah diri. Ya, ini penegasan dari penyebutan basmalah di awal kitab. Berkata Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Muhammad ibn Abi Bakr Al-Ma'ruf ibn Qayyim Al-Jauziyah, berkata beliau radhiyallahu anhu wa ardah, semoga Allah meridha beliau, fi kitabihi alladhi sayyarahu min Tabuk, dalam kitab yang ia kirim dari Tabuk, Thamin al-Muharram, pada tanggal 8 Muharram sanata 33 min al-Hijrah, tahun 733 Hijriah. Maka di sini disebutkan tentang tarikh ditulisnya kitab ini, tanggal dituliskannya kitab ini ya. Dan ini diantara ketelitian para ulama ya. Dan seperti kita ketahui bahwa Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya, wafat pada tahun ya 751. Ya. Maka jika kitab ini tulis tahun 733 ya, berarti beliau menulis kitab ini dalam usia beliau 42 tahun kurang lebih ya. 42 tahun ya. Ya, atau 18 tahun sebelum wafatnya beliau ya. Maka itu usia yang sudah cukup sangat matang ya bagi usia seseorang, dan itu dapat kita lihat dari isi dan kandungan dari kitab yang beliau tulis ya rahimahullah taala rahmatan wasi'ah ya. Maka disebutkan tarikh dari kitab ya dan tempat ditulisnya kitab ini, yaitu di Tabuk. Telah kita sebutkan dahulu tentang di mana Tabuk itu ya, letaknya adalah dari perjalanan para haji ya dari Damaskus menuju Madinah ya, dilewati oleh setiap orang yang melaksanakan ibadah haji dan berangkat dari Damaskus, dan Imam Ibnu Qayyim dari Damaskus tentu saja. Maka di sanalah beliau menulis Ya. Dan ini ada kaitannya nanti dengan apa yang akan dijelaskan sesudahnya, berikutnya. Ba'da irsalil manzuma allati awwaluha idza tala'at syamsun nahari fa innaha. Dan kitab ini ya ditulis oleh Syekh setelah beliau mengirim manzumah. Manzumah adalah bentuk syair, ya, suatu kupasan ilmu, pembahasan ilmu yang ditulis dalam bentuk syair, bait-bait syair, ya. Ya, demikian ada dua metode yang biasa dipakai oleh para ulama. Menulis ilmu itu dengan bentuk nazam, syair, dan yang kedua dalam bentuk nathar, dalam bentuk paparan seperti dari kitab Risalah Tabuqiyah ini. Ya. Tentu saja nazam memiliki keutamaan dari sisi bahwa dia lebih mudah untuk dihafalkan karena ada langgamnya, ya. Ya, kemudian ada kalimat-kalimat yang mirip, ya, sehingga dia lebih mudah untuk dihafalkan, ya. Maka dia pun menulis sebelumnya, mengirim sebelumnya sebuah manzumah yang disebut manzumah mimiyah. Mimiyah, ya. Disebut mimiyah karena berawalan dengan mim, sama dengan manzumah nuniyah Ibnu Qayyim juga punya dengan akhir nun. Ini mimiyah, ya. Allati awwaluha, yang awalnya adalah idza talat syamsun nahari fa innaha, ya, jika telah muncul, ya, mentari pagi, fa innaha, maka sesungguhnya amaratun litaslimi alaikum fasallimu, itu merupakan tanda akan salamku kepada kalian, fasallimu, maka balaslah salamku, ya, tersebut, maka ucapkanlah salam oleh kalian balasan bagi salamku, ya. Jadi ini sebuah syair, ya, cukup panjang sebenarnya syair tersebut. Ada 181 bait. Ada 181 bait, ya. Ya, yang memang dikirim juga oleh Imam Ibnu Qayyim kepada para sahabatnya di Damaskus, yang ditulis, ya, manzumah tersebut, ya, ketika beliau juga pulang dari ibadah haji. Seperti keadaan Risalah Tabuqiyah ini. Ya. Dan ini menunjukkan, ya, begitu kuatnya hubungan antara Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dengan para sahabatnya. Para sahabatnya, ya. Bagaimana mereka saling berkirim surat, saling mendoakan dan saling menasihati di antara mereka. Dan ini adalah bentuk dari bentuk, ya, penjagaan hak persaudaraan yang paling tinggi. Itu apa? Saling memberikan nasihat, saling mengingatkan dalam kebaikan. Kita semua ingat, ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal, ya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, inni uhibbuka fillah." Dan sebenarnya, "Ya Mu'ad, inni uhibbuka." Wahai Mu'ad, sesungguhnya aku cinta kepadamu. Ya. Kemudian setelah itu Nabi menyebutkan, ya, "Wa usika," dan aku akan berwasiat kepadamu. Kemudian diwasiatkan sebuah kalimat yang ringkas, namun tidak seorang pun di antara kaum muslimin yang menginginkan bagi dirinya kebaikan kecuali akan membaca doa ini. Ada yang tahu doanya? Ay, barakallahu fik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, itu doa yang dijadikan oleh Rasulullah SAW. Dan ingat, sebelum Nabi mengajarkan doa tersebut, beliau mengungkapkan cintanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, inni uhibbuka. Setelah itu, thumma usika, kemudian aku berwasiat kepadamu. Maka ini bentuk bahwa seorang yang cinta kepada saudaranya, maka senantiasa ia akan saling berwasiat dengan saudaranya, saling menjaga mereka, ya, bukan hanya menjaga, ya, dengan fisiknya, ya, menjaga dengan hartanya, menjaga dengan apa yang Allah berikan kepadanya dari kemudahan, tidak. Yang paling penting adalah menjaga saudaranya dengan memberikan nasihat-nasihat, dengan memberikan bimbingan dan arahan kepada kebaikan. Ya, karena itu Nabi mengingatkan, "Tsumma usika fala tad'anna fi duburi kulli salatin an taqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa nasma." Jadi ini kita lihat, ya. Imam Ibnu Qayyim berkirim surat dalam bentuk nazam, ya, manzumah mimiyah 171 bait, ya. Itu untuk memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya, ya. 181 bait, ya. Yang kalau kita lihat isinya, kitab ini disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ya, 72 halaman, ya. Bisa dilihat, jika Allah mudahkan kita lihat-lihat bukunya itu, ya. Ya, isinya tentang nasihat-nasihat, termasuk menyebutkan tentang faedah-faedah dari perjalanan ibadah haji, dari manasik haji itu, ya, bahagian perbahagian, ya, terus perkara-perkara keimanan, ya, takut kepada Allah dan sebagainya. Nasihat yang luar biasa, nasihat yang luar biasa, ya. Seperti kita sebutkan tadi, ada ta'liq yang ringkas dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala, ya, dengan judul At-Ta'liq ala Manzumah Al-Mimiyah, 72 halaman. Baik. Maka beliau pun mengirim surat risalah tabuqiyah ini. Dan isinya adalah wa ba'du atau wa ba'da hamdillahi bimahamidihi allati huwa laha ahlun. Wassalatu wassalamu atau wassalati wassalami ala khatimi anbiya'ihi wa rusulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihi wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan wattaqullaha inna Allah shadidul 'iqab. Al-Ma'idah ayat kedua. Kata beliau Imam Ibnu Qayyim, wa ba'da hamdillah, dan setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala bimahamidihi allati huwa laha ahlun, dengan pujian-pujian yang hanyalah Allah yang pantas, yang layak memilikinya. Jadi kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang tidaklah pujian itu kecuali hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah, al-istighraq, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala membuka dengannya surah Al-Fatihah, ya, dan membuka pula surah-surah yang lainnya dengan alhamduni, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada, ya, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi, ya. Banyak ayat dari Al-Quranul Karim, surah dalam Al-Quran dibuka dengan alhamdu, ya, yang dia menunjukkan bahwa jami'ul mahamid, semua bentuk pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, pertanyaannya, dengan apa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala? Ya akhwat, dengan apa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala? Bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Ya, kita memuji Allah dengan nama, sifat, dan perbuatannya, yang dia adalah nama, sifat dan perbuatan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan akan ketinggian Allah kama yaliqu bi jalalihi azza wa jalla. Ya. Nah, ini perkara yang penting untuk kita ingatkan, bahwa nama Allah Subhanahu wa taala, demikian pula sifat sifat Allah yang Allah sandarkan pada dirinya, serta apa yang Allah kabarkan dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dia di antara perkara yang yakhtassu billah, khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah sandarkan itu pada dirinya. Allah nisbahkan itu kepada dirinya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Jadi nama Allah ini, ya, bukan sekedar nama yang disebutkan, ya, tanpa kita fahami maknanya, tanpa kita gunakan dalam doa, dalam permintaan kita kepada Allah, ada ahkam, ada hukum-hukum, ketentuan yang berkaitan dengannya. Ya, nanti akan kita bahas dalam pembahasan Lumatul I'tiqad insyaallah taala tentang apa itu nama Allah. Demikian pula sifat Allah Subhanahu wa taala. Walahul mathalul a'la. Dan milik Allah al-mathalul a'la. Kata para ulama, al-awsaf al-hamidah, yaitu sifat-sifat yang terpuji. Ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia khusus bagi Allah juga, ya. Demikian pula dengan apa yang datang tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia. Ya. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah, ya, Rabb kami, Rabbmu, dan para malaikat pun bersaf-saf. Ya. Datangnya Allah, ini semua perbuatan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tentu saja kama yaliqu bijalalihi, layak dan sesuai dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, tidak serupa dengan siapapun dari makhluknya. Hal ta'lamu lahu samia? Adakah yang semisal bagi Allah? Tidak ada. Ya, tidak akan mungkin sifat Allah akan sama dengan sifat makhluknya. Manakala kita tahu bahwa zat Allah pun adalah zat yang maha sempurna. Ya. Maka pada kalimat Syekh di sini, wa ba'da hamdillahi bimahamidihi allati huwa laha ahlun, ada bentuk isbat, penetapan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari mahamid, dari bentuk pujian, yaitu dalam nama, sifat dan apa tadi akhwat? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itsbatu ma athbathahu Allah li nafsihi. Menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, isbatan bila tamthil, ya, penetapan tanpa menyerupakan dengan makhluknya, ya, itulah apa yang disandarkan pada Allah. Juga demikian pula sebaliknya, yaitu apa? Sifat salbiyah, sifat yang Allah nafikan dari dirinya, ya, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Allah menafikan dari dirinya sifat mengantuk dan tidur. Afa ayina bi khalqi Afa ayina astaghfirullahaladzim Walam ya'ya bi khalqihinna, dan Allah tidak pernah capek dari menciptakan langit dan bumi. Ya? Maka Allah menafikan dari dirinya sifat ajiz, sifat ai, yaitu sifat capek, lelah. Ini sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Maka ini pun kita nafikan dari Allah. Karena pada penafian itu menunjukkan ditetapkannya kebalikan dari sifat yang ditolak itu kepada Allah dengan penetapan yang sempurna. Jika dinafikan sifat mengantuk dan tidur dari Allah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, maka itu melazimkan menetapkan sifat apa, akhwat? Allahu la ilaha illa wal hayyu al qayyum. Ya. Jika Allah menafikan dari dirinya kezaliman, wala yadhlimu rabbuka ahada, maka itu berarti menetapkan sifat adil bagi Allah. Jika dinafikan dari Allah sifat al-ajiz, al-ayy, ketidakberdayaan, lelah, capek, maka itu berarti menetapkan sifat kudrah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya? Maka itu penafian menolak apa yang ditolak oleh Allah bagi dirinya dari sifat. Maka Ahlus Sunnah pun menolaknya dari Allah. Ya? Maka mereka di samping menetapkan itsbatu ma atsbathahu Allah li nafsihi wa atsbathahu rasuluhu, ya, lillahi azza wa jalla itsbatan bila tamtsil, mereka juga yanfauna, menafikan, ya, dari Allah anillahi ma nafahu li nafsihi, apa yang Allah nafikan dari dirinya, wa nafahu rasuluhu, dan yang dinafikan oleh rasulnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, nafyan bila ta'tilin, penafian tanpa menolak sifat yang sempurna bagi Allah. Ditolak sifat yang kurang, melazimkan menetapkan mengharuskan menetapkan kebalikan dari sifat tersebut yang dia adalah sempurna. Seperti zalim dengan adil tadi. Lawan dari sifat zalim adalah adil, ya. Maka inilah semua ini ketika kita tetapkan bagi Allah, ya, dari sifat-sifat tersebut, apa yang Allah tetapkan dari bagi dirinya dan ditetapkan oleh rasulnya, dan ketika kita menolak, menafikan dari Allah apa yang Allah nafikan dari sifat-sifat jelek dari dirinya dan dinafikan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari Allah, maka itulah bentuk memuji Allah, bentuk pujian yang paling tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya mahamid, ini tadi ada tiga, ya, asma, sifat, dan af'al, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini sudah ada bentuk penetapan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Penetapan yang tidak seperti yang ditetapkan oleh para musyabbihah, orang-orang yang menetapkan sifat bagi Allah namun menyerupakan sifat Allah itu dengan sifat makhluknya. Ini kan tidak benar. Itu tidak layak bagi Allah sifat tersebut. Masa Allah diserupakan dengan makhluknya? Ya. Bukan juga menolak yang akhirnya menolak secara total bahwa Allah tidak punya nama atau sifat. Kalaupun ada nama yang disebutkan, maka itu sekedar kata-kata saja tanpa makna. Ini juga tidak benar. Kita, ya, berarti mengaku paling tahu tentang Allah. Orang Makassar bilang sotak, ya, sok tahu, ya. Ini tidak benar, ya. Tidak ada yang lebih tahu tentang Allah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bahwa perkara yang paling pokok adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun memperkenalkan dirinya Dengan apanya? Nama, sifat, dan perbuatan. Dan semua itu adalah bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kama yaliqu bijalalihi, sesuai dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu setelah memuji Allah dengan pujian-pujian yang dia layak bagi Allah. Kemudian setelah wassalatu wassalamu ala khatimi anbiya'i wa rusulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, selawat dan salam kepada penutup para nabi dan rasulnya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, dan salat kepada nabi adalah ya tana'uhu ya inda malaikatihi, ya pujian Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. Ya, wassalam, doa salam, ya, keselamatan, kesejahteraan. Ini juga bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ini adalah beramal dengan firman Allah subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Salawat dan salam. Ya, namun kita perlu ingatkan di sini bahwa sesungguhnya mengucapkan salawat saja bagi Rasulullah itu sah, tertunai dengannya ayat tersebut. Mengucapkan salam secara bersendiri juga boleh, ya. Namun yang sempurna, yang paling utama adalah menggabungkan antara keduanya, salawat dan salam. Apa dalilnya salawat secara bersendiri? Ya? Ya. Sangat banyak ya dari tentang salawat bagi Rasulullah secara bersendiri tanpa salam. Ya? Di antaranya apa yang disebutkan dari salawat-salawat Ibrahimiyah yang disebutkan dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya? Itu kan datang belakangan, ya. Di sini juga ada penjelasan tentang salam, bahwa awalnya para sahabat hanya mengucapkan at-tahiyat saja. At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibah. Assalamu alayka. Inilah salam. Itu berjalan beberapa lama. Sampai dalam hadis Ka'ab bin Ujrah berkata para sahabat, ya Rasulullah, qad 'alinna salam. Fa kaifa nusalli 'alayka? Wahai Rasulullah, kami sudah tahu ucapan salam bagimu. Berarti yang salam ini berlaku sebelumnya adalah salam saja kan? Sudah sah. Ya. Fa kaifa nusalli 'alaik? Lalu kemudian ingin lebih sempurna, beramal dengan ayat. Ya. Bagaimana kami bersalawat kepadamu? Kata Nabi, "Qulu Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim" dan seterusnya. Ya. Maka ini mengumpulkan pula salawat secara beriringan, ya. Jadi keduanya tertunai. Ya. Seorang ketika disebut nama Rasulullah, dia mengatakan sallallahu alaihi wasallam, sudah cukup. Sallallahu alaihi, sudah cukup, ya. Dia sebut nama Rasulullah dengan salamu alaika ya Rasulullah, juga sah. Namun al-akmal, yang sempurna, ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaihi afdalus salati wa atammit taslim. Itu semua yang paling sempurna dan utama. Baik. Berkata Syekh, dan ini merupakan baratul istihlal, pengantar untuk memberikan gambaran akan isi pembahasan dalam kitab ini. Beliau mengatakan, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam kitabnya Al-Quranul Karim, surah Al-Ma'idah ayat kedua, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan, dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Wattaqullaha, dan takutlah kalian kepada Allah, innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala siksaannya amatlah pedih. Ya, maka ini anwanu al-kitab, inilah judul kitab. Inilah gambaran akan apa yang akan dibahas oleh penulis dalam kitabnya. Penjelasan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Maidah ayat kedua. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala ya, menyampaikan nasihat ini. Ta'liman wa tatbiqa. Dalam bentuk pengajaran dan dalam bentuk praktek langsung. Dia nasihati. Ya. Ta'awun. Dan ta'awun yang paling tinggi adalah nasihat. Ya. Jangan dipandang remeh. Jika Nabi mengatakan, La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, walau antalqa akhaka biwajhin taliqa. Janganlah kalian meremehkan perkara kebaikan meskipun kecil. Walau hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Walau wajah yang berseri memasukkan kegembiraan kepada saudara saja. Ya, dikatakan oleh Nabi, jangan diremehkan kebaikan seperti itu. Yang menunjukkan bahwa manusia kadang meremehkan. Dianggap biasa saja. Ya, padahal tidak. Pahalanya luar biasa. Ada'u haqqillah. Menunaikan kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, fi ibadihi. Terhadap orang lain. Pada sesama. Apalagi saudara. Teman karib. Ya, TS, teman sejawat. Ya, maka itu luar biasa. Jika sekedar berwajah berseri, disebutkan jangan diremehkan, bagaimana pula dengan nasihat yang bermanfaat? Bermanfaat. Ya, maka lihatlah, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah mewujudkan nasihat itu dengan praktek langsung. Ya, nah ayat ini ayat yang agung. Ya, kata beliau, وَقَدْ اِشْتَمَلَتْ هَذِي الْآيَةُ عَلَى جَمِيعِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ فِي مَا بَيْنَهُمْ فِي بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَفِي مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ فَإِنَّ كُلَّ عَبْدٍ لَا يَنْفَكُّ عَنْ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ وَهَذَيْنِ الْوَاجِبَيْنِ وَاجِبٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ wajibun bainahu wa bainal khalqi. Kata beliau meringkas sedikit dari makna ayat ini, sebab nanti beliau akan mengupas tuntas, menelaah dan mengkaji lebih dalam kandungan dan isi dari ayat tersebut. Maka beliau mengatakan ayat yang mulia ini mengandung seluruh kemaslahatan bagi hamba dalam kehidupannya di dunia dan kehidupannya di akhirat nanti. Antara dirinya, di antara mereka, sebahagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Dan antara mereka, hamba-hamba tersebut, dengan Rabbnya sang pencipta. Karena sesungguhnya kata beliau, setiap hamba tidak akan pernah lepas dari dua keadaan ini. Tidak akan pernah lepas dari dua kewajiban ini. Kewajiban antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan kewajiban antara dirinya dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Taib. Ini ringkasan dari makna ayat. Kemudian ada faedah yang ingin saya ingatkan berkaitan dengan begitu kuatnya hubungan, tanasuk, ya, ikatan, untaian mutiara nasihat dari Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Apa itu? Cobalah akhwat lihat surah Al-Ma'idah ayat kedua ini dari awal ayatnya. Ya? Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhal ladhina amanu la tuhillu sya'air Allah wala syahr al-harama wala al-hadya wala al-qala'ida wala amminna al-bayt al-haram يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Jadi lihatlah pada awal ayat ini menerangkan tentang permasalahan ibadah haji. Ya, dan Syekh pulang dari apa? Ibadah haji. Ya. Jadi ada nasihat yang tinggi yang beliau inginkan. Ya. Beliau ingatkan. Dan itulah contoh tarbiyah, mau'idhah yang mengena dari para ulama salaf kita. Apa itu? Berikanlah nasihat ma yunasibul maqam. Apa yang sesuai dengan keadaan. Ya kan? Ya, seperti nasihat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau menasihatkan para khatib, para khutaba, para tukang khutbah, penceramah, untuk apa? Ketika memberikan nasihat, perhatikanlah bergilirnya waktu, perputaran hari, dan berikanlah nasihat yang sesuai dengan keadaan. Luar biasa. Kenapa? Ya, karena itu akan lebih mengena kepada hati-hati hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Ya. Ketika akan masuk ke bulan Ramadan, kita ingatkan nasihat-nasihat. Kita buat daurah tentang persiapan menjelang datangnya Ramadan. Tidak hanya masalah hukum-hukumnya. Itu perkara yang penting. Namun tidak kalah penting adalah amal hati yang perlu disiapkan untuk menyambut datangnya Ramadan. Ya kan? Ya. Kita sering menyiapkan bulan Ramadan dengan apa? Belanja sebulan. Ya. Sebelum Ramadan datang, seminggu sebelumnya kalau perlu, kulkas sudah penuh makanan. Ya kan? Tapi kita lupa untuk mempersiapkan hati kita menyambut datangnya Ramadan. Bukan karena yang mengatakan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah, ya, la tuqaddimu Ramadhana bi siyami yaumin, ya, au yaumain. Jangan mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari sebelumnya atau dua hari sebelumnya. Ya? Ya. Illa rajulun yasumu shauman falyasumhu, kecuali seseorang yang terbiasa puasa sunnah dengan puasa rutin yang dilakukan, falyasumhu, silahkan dia lanjutkan. Apa kata para ulama tentang maknanya? Kata mereka, agar seseorang mengkhususkan dan memisahkan, ya, memberikan fasl, pembeda antara waktu Ramadan dengan waktu yang lainnya. Lihat ahabu, agar dia bersiap, karena ini spesial. Ya. Sesuatu kalau sering dilakukan jadinya apa? Kurang spesial, kan? Biasanya yaji. Ya, biasa-biasa saja gitu kata orang Makassar, biasanya yaji, ya. Ya. Maka itu kalau terlalu menjadi rutinitas saja, hanya suatu acara resmi, ritual resmi saja, ya. Tetapi sudah diperintahkan dengan hadis ini untuk mempersiapkan diri, ya. Jangan sambung, ya, dengan puasa sebelum Ramadan. Apalagi dengan tujuannya untuk berhati-hati. Jangan sampai sudah masuk Ramadan, tidak. Ya. Jadikan Ramadan bersendiri, ya. Kecuali jika seorang telah terbiasa rutinitas. Kenapa? Agar dia bersiap, ya, menghadap datangnya tamu yang mulia, ya, dan menggunakannya dengan amal soleh dan amal yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu di antara mananya. Berarti apa? Penting kita bersiap dengan hati kita. Ya. Tidak kemudian hanya melulu dengan makanan, kan begitu, ya. Maka ini perkara yang penting, ya, memberikan nasihat, mau'idhah, apa yang sesuai dengan maqam, ya. Demikianlah Imam Ibnu Qayyim, ya, memberikan nasihat ayat ini, ya, dan awal ayat menerangkan kepada kita tentang di antara syiar-syiar ibadah haji. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuhillu syairallah, jangan kalian menghalalkan syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah adalah bentuk-bentuk ibadah yang zahirah, yang tampak, yang terang, seperti haji, zakat, dan sebagainya. Dan di antara manasik haji, ya, seperti wukuf di Arafah, ya, menyembeli hadyu dan sebagainya. Jangan kalian menghalalkan itu, ya, dengan melanggar, ya, apa-apa yang dilarang padanya. Ya, pada haji dilarang jidal, perbuatan fasik yaitu maksiat, ya. Kemudian yang lainnya dari perkara-perkara kezaliman kepada orang lain, ya. Kemudian wala syahrul haram, juga jangan kalian menghalalkan bulan-bulan yang diharamkan. Walal hadiya, demikian pula al hadyu, itu hewan yang dibawa, ya, untuk melaksanakan ibadah haji. Walal qalaid, hewan-hewan yang akan disembelih yang digantungi pada lehernya sendal-sendal bekas sebagai pertanda bahwa dia disiapkan untuk fuqara Makkah, disiapkan untuk disembelih bagi orang-orang fakir di Makkah. Wala aminal baitul haram, jangan pula kalian menghalalkan orang-orang yang berniat bermaksud melaksanakan ibadah haji ke Baitullah al-Haram atau umrah. Yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana, yang mereka mencari keutamaan dari Allah-Nya dan keridhaannya. Disebutkan dalam sebab turunnya ayat ini bahwa ayat ini turun setelah perjanjian Hudaibiyah, ya. Dan dalam perjanjian Hudaibiyah kita tahu bahwa para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk melaksanakan ibadah umrah, namun tertahan, tidak boleh masuk, ya. Mereka hanya boleh dalam perjanjian Hudaibiyah tahun berikutnya, ya. Maka ketika mereka perjalanan pulang, mereka mendapatkan sebahagian dari orang-orang musyrik sedang menuju ke Baitullah juga dalam keadaan ingin melaksanakan ibadah umrah. Maka sebagian sahabat mengusulkan kepada Nabi, ya Rasulullah, nasudduhum kama yasudduna. Wahai Nabi, bagaimana kalau kita halangi orang-orang musyrik ini yang mau berangkat umrah ini, kita ambil, ya, bekal-bekalnya semua kita rampas, kita serang mereka sebagaimana kita telah dihalangi oleh orang-orang Quraisy untuk melaksanakan ibadah umrah. Maka turunlah ayat ini. Sebenarnya Nabi Wa'id Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya. Maka turun ayat ini. Ya? Jadi tidak boleh kalian menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Ya? Berbuat kezaliman. Demikian pula menjatuhkan kehormatan bulan-bulan yang diharamkan. Ashrul Hurum yang dilarang untuk wala tadimu fihi nas, tidak boleh menzalimi manusia dalamnya. Ya, apalagi memerangi, sekedar mengganggu orang tidak boleh. Ya, seperti sekarang bulan apa ini? Ya. Bulan apa sekarang? Ya. Jumat akhir. Sudah termasuk Rajab. Ya. Ashrul Hurum adalah Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, Dzulhajj, kemudian Muharram dan Rajab. Antara Jumat akhir dengan Sya'ban itu Rajab. Itulah bulan Ashrul Hurum. Bulan-bulan yang dilarang untuk berbuat maksiat, dilarang untuk mendzalimi orang lain. Ya? Nah, Allah menyebutkan tidak bolehnya hal itu. Kemudian Allah mengatakan wa idza halaltum fastadu. Jika kalian telah halal, selesai dengan ihram kalian, maka silakan kalian berburu. Hewan saja dilarang untuk berburu, dikejar, dibunuh. Ya? Ini pada bulan yang diharamkan, ya? Bagi orang yang berihram. Kemudian kata Allah, "Wa la yajrimannakum." Janganlah mendorong kalian, ya? Syana'anu qaumin, kebencian pada suatu kaum, an saddukum 'anil Masjidil Haram, yang ya, mereka telah menghalangi kalian dari Masjidil Haram, an ta'tadu, untuk kalian melampaui batas pada mereka. Ya, ya, jadi balas dendam enggak boleh. Ya. Jadi kata para ulama ini menunjukkan kepada kita bentuk akhlak yang tinggi dari akhlak Islam. Apa itu? Jika seseorang tidak menunaikan kewajiban, ya, hak Allah terhadap dirimu, ia tidak menunaikan kewajibannya kepada Allah dalam berbuat baik kepadamu, jangan engkau balas perbuatannya dengan yang sama. Ya, kerjakanlah kewajibanmu kepada Allah terhadap mereka. Apa maksudnya? Ya. Seperti kata Rasulullah, apa? Addil amanata ala man ittamanaka. Tunaikanlah amanah kepada orang yang telah memberikan kepada tanggung jawab. Wala takhun man khanak. Jangan engkau khianati orang yang mengkhianati kamu. Sekalipun dia mengkhianati kita, dia melanggar hak Allah, kewajibannya kepada Allah terhadap diri kita. Ya, maka jangan kita melanggar hak Allah, kewajiban kita kepada Allah terhadap diri mereka. Lihat ini, ya, kita dilarang, ya, untuk membalas, ya, dengan perkara yang sama dengan perbuatannya yang itu melanggar kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kemudian datanglah perintah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah, ini penguatan dari ada apa yang datang. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum an masjidil haram an ta'tadu. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan dengan menyebutkan awal ayat, kita dapatkan faedah yang lain dari kalimat ta'awun, perintah. Kalau kita baca ayat tersebut secara bersendiri, penggalan ayat, artinya, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan atau kejahatan. Ya, ya. Itu makna ayat. Yang kalau kita lihat, ini kan kayaknya larangan dari tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, ini kayaknya seperti penegasan saja. Ya, karena intinya adalah tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, al-bir lawannya adalah al-ithm, dosa. Ya, kemudian takwa, melaksanakan perintah, lawannya adalah udwan di sini. Ya, namun kita ingatkan di sini bahwa terkadang suatu perbuatan ini tidak langsung berhadapan dengan lawannya. Tidak langsung berhadapan dengan lawannya. Maksudnya apa? Ya, bahwa terkadang seseorang secara tidak sadar berbuat suatu kezaliman, berbuat suatu maksiat dengan alasan dan dalih melaksanakan kebaikan atau ketakwaan. Iya enggak? Ya. Yang ini yang lebih berbahaya. Ini yang lebih sulit. Kalau dikatakan bahwa kita laksanakanlah sholat, tolong menolong dalam perbuatan sholat misalnya, ya kan? Dan jangan tolong menolong dalam perbuatan kemaksiat misalnya, mencuri misalnya. Itu kan jelas gambarnya, ya. Berbuat kebaikan dan saling menolong di dalamnya. Jangan berbuat kejelekan dan tolong menolong di dalamnya. Kalau contohnya sholat, contohnya zakat, tolong menolong dalamnya. Dan contoh kejelekan adalah, ya misalnya zina, na'udzubillah min dzalik, atau mencuri. Kelihatannya jelas, gamblang, mudah kelihatan, ya. Tapi yang paling sulit adalah apa? Jika kita terbawa atau terseret, ya, kepada bentuk perbuatan dosa atau kedzaliman, udwan kepada orang lain dengan dalih dan alasan berbuat kebaikan dan ketakwaan. Ini berat. Ini sulit. Ya. Sebagai contoh. Ya. Bil mithal yattalihul maqal. Dengan contoh akan jelas maksud dari perkataan. Kan begitu, ya? Apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari tentang hadis Abdullah bin Umar dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Idza qulta li akhika ya kafir ya aduwatallah faqad ba'a bihi ahluma. Jika engkau berkata kepada saudaramu, wahai kafir, wahai musuh Allah, maka telah tergadai salah satu di antara keduanya. Ya, artinya bahwa kalimat itu pasti akan mengenai salah satunya. Jika ucapan itu benar, maka dia akan tertuju kepada orang yang diucapkan dengan ucapan musuh Allah, wahai orang kafir. Ya. Jika tidak benar, maka akan kembali kepada orang yang mengucapkan kalimat itu kepada saudaranya tadi. Ya. Maka ini kalimat yang penting. Maka dalam penjelasan hadis ini, beliau sebutkan, ya, bahayanya ucapan memvonis, menjuluki, menggelari saudara kita. Yang kalimat ini, yang kalimat kita julukan tersebut, kita ucapkan tersebut, belum tentu ada pada dirinya. Kenapa? Karena itu akan kembali kepada diri kita. Termasuk ucapan mubtadi, bid'ah, ahlul bid'ah. Kalau tidak benar, bisa kembali kepada kita. Seperti perkataan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Demikian pula perkataan, ya mubtadi, ya. Jika tidak benar, akan kembali kepada diri kita. Maka hati-hati, ya. Ya. Tapi yang lebih dari itu adalah, bahwa, beliau ungkapkan, bahkan, sekalipun orang yang bersangkutan, orang YBS, ya, itu memang seperti itu, maka itu belum tentu bahwa kita ketika mengucapkan kalimat yang memang makna dari kalimat itu ada pada orang tersebut, belum tentu kita aman dari dosa. Belum tentu. Kenapa? Kenapa? Karena kata beliau, itu kembali kepada bentuk ucapan kita. Jika kita ingin ucapkan dengannya tangkis, ya, menjatuhkan kehormatan, kita inginkan dengannya riya, atau terkadang seperti kata orang, ya, politik belah bambu. Oh ya. Ya. Menyebutkan orang lain dengan kejelekan yang dimaksud tidak seperti saya dong. Lihat nih siapa. Apa maksudnya? Ya. Ya, menjatuhkan orang atau menjadikan kehormatan orang untuk tangga meraih ketenaran. Nauzubillah min dzalik. Paham ini? Ya. Maka jika itu terjadi, maka meskipun shadiqun fi qawlihi, dia benar dengan ucapannya, tapi dia tetap mendapatkan dosa karena ucapannya. Ya. Ya. Jadi ternyata kita pun harus berhati-hati, ya. Kita harus berhati-hati kapan seseorang dikatakan seperti ini. Ya, kita harus melihat, ya, terpenuhi syarat dan tidak adanya penghalang. Ya. Kita jelaskan ini dalam syarah Arba'un Nawawiyah kemarin, dalam penjelasan hadis yang keempat, hadis yang kelima. Ya. Ya, akhwat, hadis yang kelima, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, ya, tentang siapa itu mubtadi, ya. Jadi ada dhawabitnya, ada kaidahnya. Kapan seorang dikatakan seperti itu? Ya, jika tidak, kita salah dalam menyebutkan, terpulang pada kita ponis tersebut. Kalaupun benar, kita pun harus menjaga niat itikad hati kita, ya. Adalah para ulama jarwat ta'dil, mereka menyebutkan jarah kepada para perawi yang itu bagian dari agama, ya. Namun demikian beliau mengatakan dengan penuh ketakwaan dan wara, aku berharap bahwa orang-orang yang aku sebutkan namanya tadi tidak menjadi lawan saya di hari kiamat nanti. Ya. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, siapa yang tidak mengenal beliau dalam masalah jarah ta'dil, ya kan? Namun beliau menggunakan ibarat yang halus, ungkapan yang halus sekali, sampai orang sekatakan bahwa dia kada pendusta, ya, beliau sebutkan dengan kalimat tarakuhu, ditinggalkan. Kalimat, ya, tidak mau tegas menyebutkan seperti itu. Tapi orang faham dari istilah beliau, oh ini maksudnya dia pendusta ini, ya. Itu pun beliau masih ucapkan seperti yang tadi itu. Beliau berharap tidak bertemu dengan orang-orang yang beliau sebutkan, ya, kesalahan dari buat mereka itu yang dijarah oleh beliau ini sebagai musuhnya nanti, karena dianggap menjatuhkan kehormatan mereka, subhanallah. Ya. Pada beliau, mereka ini imamun fil jarwat ta'dil haqqan wa sidqan. Tokoh dalam jarwat ta'dil. Ya. Maka kita harus berhati-hati. Sekarang tuwaili bil ilm sudah ingin seperti imam jarwat ta'dil. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum. Ini contoh, ya. Bagaimana kemudian kuatnya makna pada ayat wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'ithmal 'udwan. Dengan melihat kejadian yang terjadi, ya, sebab turunnya ayat dan penggalan ayat sebelumnya, wa la yajrimannakum syana'anu qaumin. Ya, jangan sampai, ya, kita dengan alasan ta'awanu 'alal birri wattaqwa justru melaksanakan perbuatan itsm wal udwan dengan dalih tersebut. Paham ya? Ya. Sementara bungkusnya itu dan hakikatnya adalah bughd. Syana'an, kebencian kepada suami, rasain lo, gua balas lo, ya. Menumpahkan kesalahan hati, ya. Menjatuhkan orang karena dijatuhkan dan seterusnya lah. Tidak demikian. Ya. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah mengawasi. Ya. Maka kita harus berhati-hati ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Jadi ayat ini sangatlah kuat maknanya, sangat luas hikmah dan kandungannya, ya. Maka insyaallah kita lanjutkan sedikit dari pembahasan ini ya hingga waktu yang ditentukan. Inti kemudian dalam ayat ini disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala bahwa seorang hamba tidak akan mungkin lepas dari dua keadaan. Tidak akan mungkin lepas dari dua kewajiban. Apa itu? Kewajibannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Dan yang kedua adalah kewajibannya kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau memberikan secara rinci perkara tersebut. Kata beliau, فَأَمَّا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَلْقِ مِنَ الْمُعَاشَرَةِ وَالْمُعَاوَنَةِ وَالصُّحْبَةِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا أَنْ يَكُونَ اِجْتِمَاعُهُ بِهِمْ تَعَاوْنًا عَلَى مَرْضَاتِ اللَّهِ وَطَعَاتِهِ. Adapun apa yang menjadi kewajiban antara dia dengan makhluk adalah dari bentuk mu'asyarah, pergaulan yang baik, mu'awanah, saling membantu, wassuhbah, dan persaudaraan. Fal wajibu alaihi, maka yang wajib atasnya, yang diwajibkan baginya, fiha, dalam perkara tersebut, dalam mu'asyarah, mu'awanah, dan suhbah adalah, ayyakuna ijtima'uhu bihim, bahwa hendaklah berkumpulnya ia dengan mereka, perkumpulan mereka, perkumpulan ia dengan mereka adalah ta'awunan dalam bentuk saling tolong-menolong ala maradhatillahi wa ta'atih, untuk meraih ridha Allah dan ketaatan kepadanya. Ya. Allati hiya ghayatu sa'adatil 'abdi wa falahihi wa la sa'adata lahu illa biha. Yang dia merupakan tujuan dari atau puncak, ini maksudnya puncak ya, puncak dari kebahagiaan seorang hamba dan kesuksesannya, dan tidak ada kebahagiaan baginya kecuali dengannya. Wahia, dan itu adalah albirru wattaqwa alladhani huma jima'ud dini kullihi, yang dia adalah kebaikan dan ketakwaan, yang keduanya merupakan jima'ud dini kullih, pokok dari agama secara keseluruhan. Pokok dari agama secara keseluruhan. Baik. Dari kalimat ini, Syekh mengingatkan kepada kita tentang adanya dua kewajiban yang seorang hamba tidak akan mungkin lepas darinya. Ya kan? Dan bahwa apa yang akan didapatkan oleh seseorang dari kebaikan di dunia ataupun di akhirat tergantung kepada bagaimana pemenuhan kewajiban tersebut dari seseorang. Kewajibannya kepada Allah dan kewajibannya kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita lihat bagaimana dua perkara ini tidak boleh dibedakan dan tidak boleh dipisahkan, ya enggak? Ya, ya. Sekarang kita dapatkan sebahagian orang nampak untuk berusaha untuk memisahkan antara keduanya. Ya? Mereka memandang bahwa yang penting dan pokok adalah bagaimana seorang menunaikan haknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun haknya dengan hamba Allah itu urusan lain. Ya. Maka ini boleh dikata bentuk kontra dari apa yang ada pada orang-orang kafir. Di mana jika orang-orang kafir memandang bahwa yang pokok adalah bagaimana sikap seseorang, muamalah dan interaksinya dengan manusia, kan gitu ya? Ya. Lihatlah di negara-negara kafir. Ya kan? Mereka bisa tertib. Ya. Kehidupan mereka terjaga. Ya. Baik. Seperti orang Jepang lah misalnya. Soal kebersihan. orang di Singapura dalam soal kedisiplinan, ya kan? Hebat kan? Bagus kan? Tapi jangan heran, karena memang pandangan mereka hanya kepada dunia. Dan mereka merasa penting untuk menjaga ketertiban dunia mereka, ya kan? Kan begitu ya? Maka mereka jaga. Itulah modal mereka. Maka mereka jaga. Ya. Mereka cukup memandang kepada bagaimana seseorang itu bermuamalah dengan orang lain. Maka mereka menilai manusia dengan itu. Ya enggak? Ya. Tanpa melihat akidahnya, tanpa melihat agamanya. Kau benar ini kayak manusia rimba, ya. Tidak beradab, tidak mengenal peradaban dan seterusnya, kan begitu ya? Ya. Mereka hanya memandang kepada masalah muamalah saja. Kan begitu? Ya. Maka ada pada mereka sebagian itu bukan perkara yang aneh. Jangan kagum. Ya kan? Namun sayangnya, sebahagian kaum muslimin membuat bentuk kanter dari perkara itu dengan cara yang salah. Apa itu? Kalau begitu yang penting kita lihat adalah bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan Allah, bermuamalah dengan Allah, menunaikan kewajibannya kepada Allah. Itu saja. Adapun urusan manusia itu masalah lain. Belakangan. Ya? Dia dai yang luar biasa, dia begini. Ya betul, Masya Allah. Tapi akhlaknya, oh itu kan masalah akhlak, itu sampingan saja. Kurang baik dengan tetangganya itu kan masalah lain, dengan tetangga kan? Yang penting Allah kepada Allah bagaimana? Ya kan? Sering kita dapatkan bentuk-bentuk seperti ini. Salah, keliru. Ya? Kalau kita lihat syariat Islam, kita akan dapatkan bahwa syariat Islam ini syamilun lil khairaini. Mencakup dua kebaikan. Khairat dunia wa khairat wal akhirat. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Ya kan? Dan seorang tidak akan mendapatkan kebaikan dunia, akhirat, tanpa menggunakan dunia ini sebagai tangga untuk meraihnya. Kan begitu? Karena itulah ada kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan interaksi dengan manusia. Untuk menjaga hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang paling konkret, ketaatan kepada penguasa misalnya. Para ulama yang menulis tentang siyatus syariah, ya, bahwa bagaimana interaksi antara masyarakat dengan rakyat penguasa, ya, seperti Imam Al-Mawardi dan sebagainya, mereka menyebutkan bahwa dalam bentuk adanya hakim dan mahkum, penguasa dan rakyat, ya, dan adanya aturan-aturan hubungan antara keduanya, tujuannya bukan hanya demi kemaslahatan dunia semata. Dari terpenuhnya hak-hak, ya, terjaganya keamanan, bukan itu saja, tapi juga terhadap kebahagiaan akhirat. Berapa banyak dari perkara-perkara ibadah berkaitan dengan penguasa, ya enggak? Ya, dalam pokok-pokok ahli sunnah wal jamaah disebutkan al-jum'atu wal jamaah, ya, salat jamaah, salat Jumat, wal ayat, perayaan, al-haji juga. Ya, makanya ada Amirul Hajj dan sebagainya, kan? Itu berkaitan dengan penguasa. Ya. Berapa banyak bentuk ibadah yang dia ternyata berkaitan dengan penguasa. Berarti adanya hubungan aturan antara rakyat dengan pemerintahnya dalam Islam tujuannya untuk kemaslahatan dunia dan akhir. Paham ya? Maka orang yang melalaikan perkara itu melalaikan kemaslahatan dunia dan akhirat. Jangan bilang, oh cuma dunia saja kok yang diabaikan. Tidak. Ya? Jelas ya? Baik. Maka ini perkara yang sangat penting. Bahwa seorang hamba hendaknya menjaga. Dalam banyak ayat kita sebutkan, banyak hadis kita dapatkan. Ya? Allah menyebutkan tentang orang-orang Yahudi, Bani Israel. Duribat alaihimu al-dhillatu wal-maskanatu. Aina ma suqifu illa bihablim minallahi wahablim minan nas. Ya, bahwa telah ditimpakan bagi mereka Bani Israel, ya, kehinaan, ya, kerendahan. Aina ma suqifu, aina ma tawajjahu, kemanapun mereka pergi, ya, illa bihablim minallahi wahablim minan nas, kecuali dengan hubungan dengan Allah, itu jizyah dalam tasnin seperti itu, wahablim minan nas, yaitu apa? Adanya al-ahad, adanya perjanjian dengan manusia. Artinya bahwa seseorang, ya, akan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan tergantung dari penjagaannya kepada dua perkara ini. Dalam hal ini konteksnya orang-orang Yahudi yang membayar jizyah. Ya, maka mereka masuk dalam golongan ahluddin zimmah, dapatkan haknya sebagai warga negara, kan begitu. Ya, itu dalam pemerintahan Islam tentu saja, ya. Kemudian dengan manusia melalui perjanjian-perjanjian. Ya. Dan kata para ulama, demikianlah keadaan Bani Israel dulu. Kalau sekarang mereka kelihatan superpower, ya, umat Islam sekarang terpuruk. Nah, itu tidak bertentangan dengan ayat ini. Bahwa dalam ayat disebutkan bahwa mereka terhina. Kalau sekarang mereka mulia, tidak. Mereka tetap terhina dalam hakikatnya. Adapun sekarang terlihat mereka jaya. Itu pun karena mereka menggunakan apa yang disebutkan dalam ayat. Ya? Pada masalah yang kedua, hablim minan nas. Maka berdiri negara mereka karena bantuan dari negara-negara yang lain. Ya kan? Iya. Maka ini kita dapatkan perkara mereka. Jadi penjagaan kedua ini. Seperti yang dalam hadis yang kita sebutkan pula dalam pertemuan yang terdahulu, ya, hadis riwayat Muslim. Man arada man ahabba an yuzahziha 'anil nar wa yadkhulal jannah. Siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, masukkan ke dalam surga. Falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah datang kematian dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya menjaga keistiqomahan, ya, kontinuitas iman kepada Allah dan hari akhir tersebut. Hingga ketika dia mati, mati dalam keadaan terjaga dua perkara ini. Itu pertama. Yang kedua, wal ta'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Ia mempergauli manusia apa yang ia ingin untuk dipergauli. Lihat ya? Hablum minallah wa hablum minan nas. Ya kan? Dua perkara ini tidak akan bisa lepas manusia darinya. Ya? Sekali lagi, seseorang akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat dengan kadar pelaksanaan kewajibannya dalam dua hal ini. Kepada Allah dan kepada manusia. Jelas ya? Baik. Dan kemudian kata Syekh, ya, adapun antara hamba dengan makhluk, dengan orang, ya, adalah mu'asyarah mu'awanah suhbah. Mu'asyarah. Ya. Jika lebih tinggi lagi adalah mu'awanah. Lebih spesial lagi adalah musahabah atau suhbah. Paham ya? Ya. Kalau suhbah berarti apa? Sahib. Bermakna mulazim. Ana usahibuk. Ulazimuk. Saya bersahabat dengan saya senantiasa bersamamu. Itu musahabah. Lebih dekat. Lebih intens hubungannya. Paham ya? Ya. Kalau lebih luas lagi adalah mu'awanah. Saling bantu. Paham ya? Meskipun kita tidak saling berdampingan terus. Paham ya? Tidak intens hubungan kita. Tapi saya wajib membantu Anda, kan begitu. Mu'asyarah, demikian pula berhubungan. Interaksi. Wa'asyiruhunna bil ma'ruf. Ya? Lebih luas lagi, ya, adalah mu'ayasyah. Saling hidup, sama-sama hidup, kan begitu ya? Ya. Maka semua ini ada hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya. Ada kewajiban sahabat dengan sahabat yang lainnya. Ya kan? Yang dia karena kedekatan seseorang, maka akan ada pula peningkatan kualitas dari hubungan. Paham ya? Atau afwan, kualitas dari kewajiban. Paham ini? Ya? Semakin dekat seseorang dengan kita, maka semakin besar bentuk kewajiban kita terhadap dirinya. Mengapa demikian? Karena tadi, ya, alaqa adanya hubungan menunjukkan adanya tanggung jawab. Ketika seorang bersama istrinya, maka dia kata Allah, "Hunna libasun lakum, antum libasun lakum. Hunna libasun lakum, antum libasun lahun." Ya? Istri adalah pakaian bagi suaminya, ya, dan suami adalah pakaian bagi istrinya, kan begitu ya? Berarti disebut pakaian karena apa? Sangat dekat hubungannya, mulasik, bersentuhan langsung, ya, dan menutupi aib. Maka suami istri pun harus saling menjaga aib mereka. Bahkan sekalipun setelah mereka berpisah, karena ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Bukan mungkar-mungkaran. Sahabat. Tentunya tidak seperti hubungannya dengan suami istri. Tapi sahabat pun dekat kan begitu ya? Sehingga kadang terlihat ya dari sahabat dekat kita sesuatu yang tidak akan mungkin dia perlihatkan kepada orang lain. Ya enggak? Namanya sahabat kok. Ya kan? Nah itu ada tanggung jawab berarti. Artinya apa? Dalam hal nasihat, dalam hal menyimpan rahasia. Paham ya? Kita harus lebih tertutup mengenai sahabat kita dibanding orang lain. Jelas begitu? Tetangga yang kita lihat apa yang tidak pantas pada dirinya, ya? Semakin dekat dia dengan rumah kita, ya kan? Maka semakin kita jaga privasinya. Semakin kita jaga untuk tidak tersebar apa yang terlihat dari perbuatan yang tidak pantas tersebut. Mabadlin nushi. Dia memberikan nasihat semampu kita. Jelas ya? Semakin dekat dia. Karena itu Nabi menyebutkan. Dia disebutkan tentang, Aisyah menanyakan tentang masalah, dia punya makanan, ingin diantar kepada tetangganya. Siapa kata Nabi yang diberikan lebih berhak, lebih utama, lebih pantas? Siapa mereka yang berhak dapatkan itu? Ada yang tahu enggak? Akhwat? Ya. Yang paling dekat kata Nabi, ila akrabi minki baba, yang paling dekat pintunya denganmu. Lebih berhak dapatkan kiriman makanan, onde-onde, contoh Makassar atau apapun. Lebih berhak. Kenapa? Menunjukkan haknya lebih tinggi, lebih besar. Dalam kebaikan, demikian pula dalam penjagaan dari kejelekan. Jelas? Ya, makanya ada hakul jawar, hakul jewar, ya. Malah masalah jual beli pun, ya, kita punya barang, kita ada tetangga yang bersampingan, lebih berhak ditawarkan kepada dia lebih dahulu, ya, lihat, ya, subhanallah, ini menunjukkan adanya hak yang lebih, kewajiban yang lebih tergantung dengan kadar kedekatan dengan seseorang, jelas ya, ya, suami istri berbeda, ya, lebih intens lebih kuat, sahabat lebih turun sedikit. Lebih intens lebih dekat. Tetangga lebih turun sedikit, tapi lebih intens lebih dekat juga. Ya, demikian seterusnya halum majara. Demikian selanjutnya. Paham ya? Ya. Maka lihatlah ikhwani fiddin, semuanya memiliki ketentuan dan kewajiban. Ya. Dan ikatan itu, ikatan ta'awun itu ada dua perkara yang disebutkan dalam ayat ini. Apa itu? Albirri wa taqwa. Apa birri wa taqwa itu? Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang insyaallah. Penasaran dulu deh. Ya. Apa birru taqwa itu? Ikatan yang mengikat musahabah tadi, yang mengikat muawanah tadi dan muasyarah tadi, interaksi itu bagaimana bentuknya? Kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang di nilai ta'ala. Sekiranya jelas ya? Baik. Naam ikhwani fiddin, akhwat fillah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita dengan kitab Risalah Tabuqiyah ini. Ada pertanyaan dari akhwat dari apa yang kita sampaikan atau dari ikhwah? Falyatafadhal mashkura. Tafadhal. Iya. Ya, artinya pertanyaan bagus sekali, pertanyaannya bahwa kita dilarang tadi untuk membalas perbuatan seseorang. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita tidak mengklarifikasi, tidak menjelaskan, ya? Apakah itu tidak bentuk membiarkan apa, tersematnya tuduhan yang jelek apa yang tidak kita miliki, ya? Maka saya ingin jelaskan lebih dahulu bahwa tidak membalas, ya, ini yang afdol yang utama. Itu. Adapun membalas, ada ketentuan syariat yang membolehkan untuk membalas, ya, tetapi dengan kadar yang semisal dengan perbuatan orang yang melakukan itu. Ya? Ya. Jadi, jika kita dizalimi, ya, maka kita berhak untuk mengangkat kezaliman itu dari diri kita. Ya? Ya. Tetapi ini yang penting. Dalam banyak ayat, dijelaskan untuk memaafkan. Dijelaskan untuk membiarkan dalam arti ihtisab. Mengharapkan pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena kita tidak aman dari bentuk ta'addi, melampaui batas dalam membalas. Namanya manusia kan gitu ya. Ya. Dan ingat, hukum aksi reaksi. Ya kan? Ya. cenderung ya pembalasan itu kadang bahkan lebih kuat daripada aksinya. Reaksi kadang lebih besar daripada aksi yang datang. Ya kenapa? Karena memang saya reaktif. Hypersensitif kayak acak ini. Ya. Jadi sekali saja pukulan mungkin akan berbalas dengan pukulan beruntun. Ya, mungkin 10 jurus yang dia kuasai langsung keluar semua. Ya kan begitu? Ini berat, manusia seperti itu. Ya. Maka dalam hal seperti ini ya ditunjukkan kepada yang akmal dan afdal. Itu apa? Untuk kita ihtisab, ya, memulangkan hak yang diambil itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu sisi. Ya, dibolehkan tentunya illa man zulim, bagi orang yang zalimi untuk mengambil sesuai dengan apa yang dikatakan kezaliman yang terjadi. Tapi kalau dimaafkan, maka itu lebih baik. Itu ingat ya, pertama. Jadi, dan dalam mengambil apa menjadi hak kita, ya, perlu dijaga kebersihan hati. Karena dikatakan seseorang yang dizalimi akan mendapatkan pertolongan selama dia tidak melampaui batas. Kapan yang melampaui batas? Diangkat pertolongan Allah darinya. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya, bahwa di antara bentuk menyelamatkan saudara kita adalah mengklarifikasi apa yang tidak benar dari tuduhan. Itu juga, ya. Ya, artinya bahwa hak jawab itu adalah bentuk dari ihqaqul haq wa ittalul batil. Bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi perlu kita gunakan hak jawab itu. Tetapi sekali lagi, tatkala hak jawab kadang melampaui batas, ya, maka sebagian orang kemudian meninggalkan dan menghindarkan diri dari perbuatan itu. Dia punya hak jawab, tapi dia tidak bantah. Kadang dia diamkan. Ya. Jadi hak jawab ini bukan kaidah yang mesti harus wajib untuk diambil, tidak. Ya, kenapa? Karena begini, di antara bentuk ya celaan itu ada yang memang sifatnya penyakit, ya kan? Yang kalau dikomentari justru akan semakin menggosok gosip, katanya gitu. Gosok, makin digosok makin sip, gosip katanya, ya. Begitu. Maka ketika dibiarkan dia akan hilang berlalu, kan begitu? Di antara perkara yang seperti ini, ya. Kemudian di antara perkara itu juga, ya. Seseorang khawatir akan dirinya dari tazkiyatun nafs, pembersihan diri, ya, sehingga kita hendaknya berhati-hati, ya, dalam menggunakan hak jawab. Kadang tuduhan, taruhlah 2-3 kalimat, hak jawab kita lakukan dalam bentuk satu buku. Kita sebutkan apa? Namanya satu buku pasti lebih dari ketentuan pasti. Dia sebutkan, saya sudah buat begini, saya sudah buat begitu. Saya pernah begitu dan begitu. Ya kan? Akhirnya tazkiyatun nafs dagingnya. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ya? Maka hati-hati juga. Hak jawab ada. Maka lihat, hak jawab itu jika memang dalam bentuk ihqaqul haq ibtalul batin, ambil gunakan. Dalam bentuk membantu saudara kita. Tidak benar ya akhi, saya tidak bilang begitu, yang saya bilang seperti itu. Selesai. Ya? Adapun panjang pembahasan, kita khawatir dari bentuk tazkiyatun nafs, membersihkan diri, mengangkat nama, menggunakan kesempatan dijatuhkan untuk memunculkan popularitas. Ya, seperti model artis dong kalau begitu, ya kan? Terkadang infotainmentnya sudah dihubung lebih dulu, saya mau ada begini nih, ya? Ada begini yang beredar nih tentang saya nih, tolong disebarkan. Sengaja disebarkan. Biar apa? Ratingnya naik, popularitas. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya? Dari perangkap-perangkap syaitan. Syaitan lebih tua dari kita, sudah pengalaman banyak untuk menyesatkan orang, ya. Maka wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan syaitan. Nasallallahu salama. Semoga Allah menjaga hati-hati kita seluruhnya. Amin rabbal alamin. Baik, jika demikian kita cukupkan ya insyaallah. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya dari Allah Subhanahu wa taala yang sadar dari syaitan, Allah dan Rasul-Nya sendiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.